selama mengharapmu. Telah sering ku yakinkan hati akan memilikimu. Saat halalnya tak terjadi, ku akui salahku, melewati kuasa ilahi. Ku yakin kau untukku, tapi takdirnya lain berkata. Kini kau dengannya bisa ku terima, tapi hatiku tak sesuai kata. Meski ku ikhlas tak berbalas, namun hatiku ada luka. Biar waktu dan Tuhan yang kuatkan, hingga aku bisa pasrahkanmu. Karena masa dan iman yang mampu membuatku berubah. Ku akui salahku, melewati kuasa ilahi. Ku yakin kau untukku, tapi takdirnya lain berkata. Karena hanya masa dan iman.